بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan atau kita akan meneruskan kembali pelajaran kita, pembacaan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, pembacaan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah yang mana matannya dikarang oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, serta syarahnya adalah penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Saat ini kita telah sampai ke masalah ke-39 yang mana masih termasuk dari masalah-masalah penyimpangan serta kesalahan ahlul jahiliyah dahulu dalam hal-hal yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama serta sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan sebelumnya, masalah ke-38, kita telah menjelaskan bahwasanya di antara penyimpangan mereka adalah mereka melakukan ilhad atau penyimpangan serta kesalahan dalam hal sifat, ya, dalam hal sifat dengan menafikannya, ya, dengan menafikannya. Dan juga demikian pula sebagian ahlul bid'ah yang melakukan kesalahan dalam sifat ini dengan mentakwilnya atau menghapusnya atau menyerupakannya dengan makhluk atau menyebutkan bagaimananya, yang mana hal ini tidaklah pernah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam masalah yang ke-39 ini adalah berkaitan dengan nama Allah ta'ala, berkaitan dengan nama-nama yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk dirinya, ya, yang mana judulnya adalah Al-Ilhad fi Asma'illahi Ta'ala. Ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Penyimpangan dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-Mas'alatu Tasi'ah wa Salasun, masalah ke-39, berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Ilhadu fil Asma'. Melakukan penyimpangan dalam nama-nama Allah Ta'ala. Qaqawlihi, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wahum yakfuruna birrahman. Dan mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang kafir, yakfuruna birrahman, mengingkari ar-Rahman. Mereka mengingkari ar-Rahman. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, ahlul jahiliyah yulhiduna fi sifat wa yulhiduna fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala fayunfunaha. Ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka menafikan sifat, melakukan penyimpangan dalam sifat, demikian pula dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fayunfunaha, maka mereka meniadakan, menghapus sebagian dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Menghapus sebagian dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wahum yakfuruna birrahman. Dan mereka kafir, ingkar, tidak mengakui ar-Rahman. War-Rahman min asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Dan ar-Rahman adalah salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diingkari oleh orang-orang kafir. Terjadi pada orang-orang kafir musyrikin dari kalangan Quraisy. Sebagaimana yang akan kita sebutkan ceritanya. Wadzalik, yang demikian itu, kisahnya adalah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma arada an yaktuba sulha bainahu wa bainal musyrikin fil Hudaybiyah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menulis, ya, perjanjian antara beliau dan antara kaum musyrikin dalam di tempat di Hudaybiyah, yang kemudian terkenal dengan Sulhul Hudaybiyah, dengan perdamaian Hudaybiyah, ya, yang kemudian terkenal dengan nama perdamaian Hudaybiyah. Ya, ketika dalam keadaan itu, ketika Rasulullah SAW akan menulis perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, ya, dari yang mana saat itu orang-orang kafir Quraisy diwakili oleh Suhail bin Amr, ya, oleh Suhail bin Amr. Saat itu Suhail bin Amr belumlah masuk Islam. Belumlah masuk Islam. Kemudian dia masuk Islam. Faqala, maka ia berkata, yaitu Suhail bin Amr, hati uktub bainana wa bainakum kitaban. Ya. Ayo kita tulis perjanjian antara kami dan antara kalian. Antara kami sebagai pihak kaum musyrikin Quraisy, kaum Quraisy, dan antara kalian pihak kaum muslimin. Ya, pihak kaum muslimin. Antara pihak kaum muslimin dengan pihak Quraisy. Ya. Fada'an Nabi Muhammad SAW al-Katib. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil seorang penulis. Ya, karena kita tahu Rasulullah SAW adalah ummi. Tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Maka Rasulullah SAW memanggil seorang sahabat yang bisa menulis, yang akan menuliskan perjanjian tersebut. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, uktub bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW menyebutkan, tulislah di awalnya. Ya, tulislah di awalnya. Yaitu di pembukaan perjanjian ini, bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka Suhail bin Amr dari pihak kaum kafir, ya, yang sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, saat itu Suhail masih belumlah menjadi seorang muslim. Maka Suhail bin Amr berkata, Amar Rahman fa wallahi ma adri ma hu. Adapun Ar-Rahman, maka sungguh kami tidak tahu siapa dia. Kami tidak tahu siapa Ar-Rahman. Kami tidak tahu siapa Ar-Rahman. Ya. Ya, dalam sebuah riwayat atau dalam kelanjutan hadis, di kelanjutan cerita disebutkan akhirnya ditulis dengan yang biasa ditulis oleh orang-orang kafir zaman dahulu. Artinya tidak menggunakan nama Ar-Rahman, hanya Bismikallah, Bismika Allahumma atau misalnya, atau Bismillah, ya. Artinya hanya digunakan nama yang mereka sepakat atasnya, yaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan nama Ar-Rahman dihapus dari surat tersebut karena saat itu, ya, Suhail bin Amr sebagai perwakilan kaum kafir mengingkarinya, nah, ya. Hanya dihapus nama Ar-Rahman di perjanjian tersebut, ya, tidak mempengaruhi karena tetap saja yang diawali dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala juga. Hanya saja, ya, tidak menggunakan nama Ar-Rahman. Waqalu, dan mereka juga berkata, ma na'rifur Rahman illa Rahman al-Yamamah yu'nuna Musailamah. Dan mereka juga berkata, kita tidak mengenal Ar-Rahman kecuali yang disebut dengan Rahman Yamamah. Ya, Rahman Yamamah, orang yang menamakan diri dengannya adalah Musailamah. Ya, Musailamah yang kelak kemudian ia mengaku Nabi. Kelak ia mengaku Nabi Musailamatul Kadzab. Lianna Musailamah tasamma birrahman, karena Musailamah menamakan dirinya dengan Ar-Rahman. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan ayat, wahum yakuruna birrahman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, membantah mereka, membantah orang-orang kafir saat itu yang mengingkari nama Ar-Rahman, yang mengingkari nama Ar-Rahman, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari Ar-Rahman, dan mereka mengingkari, ya, dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa alaihi masab. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, qul huwa rabbi, katakanlah dia adalah Rabbku. La ilaha illahu, tidak ada yang pantas disembah kecuali ia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi masab, hanya kepadanya lah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat serta kembali. Ya, ini bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang mengingkari Ar-Rahman dalam perjanjian, ya, ya, dalam perjanjian Hudaibiyah. Dan sebelumnya mereka juga telah melakukannya. Ya, kaum kafir juga telah melakukannya sebelumnya. Nah, di mana mereka, ya, mengingkari ketika Nabi Rasulullah berdoa kepada Ar-Rahman, ya. Katakan atau dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya, wa kadzalik, demikian pula hal ini sebelumnya terjadi. Lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, wa kana yusalli wa yad'u wa yaqul ya Allah ya Rahman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa salat dan berdoa serta mengatakan ya Allah ya Rahman. Qala al-musyrikun, tatkala orang musyrikun melihat hal tersebut, mendengar hal tersebut, mereka berkata, unzuru ila hadzal rajul, ya, lihatlah kepada laki-laki ini, lihatlah kepada laki-laki ini, yaz'am annahu ya'budu ilahan wahidan wa huwa yaqul ya Allah ya Rahman ya'budu ilahain, ya, lihatlah kepada laki-laki ini, ia mengatakan bahwasanya ia hanya menyembah satu ilah, satu sembahan, akan tapi dia mengatakan ya Allah ya Rahman. Artinya, kata orang kafir Quraisy, dia juga menyembah dua ilah. Dia menyembah Allah dan menyembah Ar-Rahman. Ya, menyembah Ar-Rahman. Ini kata orang-orang kafir Quraisy. Perhatikan, kafir Quraisy saat itu mengetahui bahwasanya kalau berdoa, ya, kalau berdoa hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdoa kepada Allah dan juga Ar-Rahman, mereka menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan, ya, doa kepada dua zat, padahal Allah Subhanahu wa taala dan Ar-Rahman adalah satu, hanya beda di, ya, hanya beda di namanya saja, hanya beda di namanya saja, nama bagi zat yang satu, ya. Uniknya, ya, sebagian orang di zaman sekarang yang mengaku muslim akan tapi terang-terangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berdoa kepada selainnya lalu menganggap itu adalah suatu hal yang boleh, ya, uniknya demikian. Fa Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, qul Allah a'udzu rahman ayyama tad'u falahul asma. Allah taala menurunkan qul Allah a'udzu rahman, serulah Allah, juga serulah Ar-Rahman, ya, ayyama tad'u, dengan apapun kamu berdoa, falahul asma, maka milik Allah lah berbagai nama, ya, milik Allah lah berbagai nama, milik Allah lah Subhanahu wa taala, ya, berbagai nama-nama yang berada di puncak kebaikan, ya, serulah Allah, serulah Ar-Rahman, ya, dengan nama manapun, dengan nama manapun kamu menyeru, maka milik Allah lah segala nama-nama yang terbaik. Artinya baik menyeru dengan nama Allah Subhanahu wa taala, menyeru dengan nama Ar-Rahman, menyeru dengan nama-nama Asmaul Husna yang lainnya, tidak mengapa. Tidak mengapa, ya, karena milik Allah lah seluruh nama-nama yang berada di puncak kebaikan. Ya. Fa asma'ullahi katsirah. Dan nama Allah Subhanahu wa taala banyak, wa ta'addudul asma' la yadullu ala ta'addudil musamma. Dan berbilangnya nama tidaklah menunjukkan atas berbilangnya hal yang dinamakan. Ya, ini sebenarnya adalah syubhat yang gampang sekali dipatahkan. Ya, karena sebagian orang mengatakan, ya, nama Allah tidak boleh, tidak ada nama-nama yang lainnya. Kenapa? Karena kalau berbilang namanya, artinya yang dinamakan juga berbilang. Tidak pasti demikian. Ya, suatu hal bisa memiliki lebih dari satu nama. Suatu hal bisa memiliki lebih dari satu nama. Maka berbilangnya nama tidaklah menunjukkan atau berarti berbilang pula hal yang dinamakan. Wa innama yadullu ala 'azamati hadzal musamma allazi ta'addadat asma'uh. Akan tetapi ia menunjukkan atas keagungan al-musamma yang dinamakan ini, ya, yang ta'addadat asma'uh, yang berbilang namanya, yang berbilang namanya. Karena pada Allah Subhanahu wa taala seluruh namanya menunjukkan sifat, ya. Nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat-sifatnya, ya. Oleh karena itu namanya berada di Asmaul Husna, puncak kebaikan, ya. Nama-nama yang berada di puncak kebaikan, ya. Sedangkan nama-nama makhluk tidak pasti demikian. Terkadang ada orang yang, ya, namanya bagus akan tapi kelakuannya buruk. Namanya mencerminkan suatu hal yang bagus akan tapi kelakuannya buruk. Jadi hal ini tidak pasti pada makhluk. Tidak pasti pada makhluk, ya. Maka pada makhluk, ya, banyaknya nama belum tentu menunjukkan keagungannya. Banyaknya nama belum tentu menunjukkan semakin mulianya ia. Karena nama-nama makhluk tidak selalu mencerminkan orang yang dinamakan. Ya, sedangkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, nama-nama yang ada, ya, berbilangnya nama-nama yang ada menunjukkan keagungannya, karena setiap nama menunjukkan sifat, menunjukkan sebuah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa syahid annal musyrikin yunkirun asma Allah. Maka syahid di sini adalah bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu menafikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengingkari sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagian darinya. Faman nafa asma Allah min al-firaqid dhalah kal Jahmiyah au nafa ma'aniha wa athbat alfadhaha kal Mu'tazilah au nafa ba'd sifat wa athbat ba'daha kal Asy'ariyah fa innahu yakunu warisan li ahli al-jahiliyah. Maka barang siapa yang menafikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menghapus sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tertetapkan, ya, yang tertetapkan dari yang mana yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang sesat seperti Jahmiyah, atau ia menafikan, ya, maknanya meskipun ia menetapkan lafadznya. Artinya nama-nama ini tetapkan, akan tapi ia tidak berpendapat bahwasanya nama-nama tersebut mengandung makna, atau nama-nama tersebut tidaklah mengandung sifat yang disebutkan dalam nama tersebut, seperti sebagian dari Mu'tazilah, au nafa ba'du sifat wa asbata ba'daha kal Asy'ariyah, atau sekelompok orang yang sebagian sifat ditetapkan, sebagian yang lain ditolak, ya, seperti Asy'ariyah. Dan kita telah jelaskan di pertemuan sebelumnya, salah satu alasannya adalah karena mereka anggap bahwasanya sifat-sifat yang mereka tetapkan tidaklah menyerupai makhluk, dan sifat-sifat yang mereka tiadakan menyerupai makhluk, ya. Bagaimana bisa membedakan antara sebagian sifat bahwasanya ini menyerupai makhluk, ini tidak menyerupai makhluk, ya. Kita telah membahas tentang hal ini, ya, telah membantah tentang hal ini dalam pertemuan sebelumnya. Maka orang-orang yang seperti ini warisan, fa innahu yakunu warisan li ahlil jahiliyah, maka ia telah menjadi waris ahlul jahiliyah dalam hal ini, yaitu dalam menafikan sebagian nama, ya, dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ia telah mengambil hal ini, mengambil warisan dari ahlul jahiliyah. Wa qad qala Allah taala musbitan asma'a dan Allah Subhanahu wa taala telah berkata menetapkan nama-namanya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan milik Allah lah nama-nama yang berada di puncak kebaikan, maka serulah ia dengannya. Perhatikan dalam hal ini, ya, dalam hal ini perlu ada suatu hal yang diperhatikan. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala di antaranya ada al-muttafaq, yang disepakati. Seluruh ulama, ya, ahlu sunnah menyepakati bahwasanya itu adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nama bagi Allah Subhanahu wa taala seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim dan semisalnya, ya. Mereka telah sepakat bahwasanya ini adalah nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tindakan mereka yang mengingkari ini termasuk dari perbuatan seperti ini, ya. Warisan dari ahlul jahiliyah. Akan tapi di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga ada yang merupakan, ya, menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah nama tersebut termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya, apakah nama tersebut termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya, maka mereka yang mengingkarinya, ya, berdasarkan dalil yang sampai kepada mereka, serta mereka yang menetapkannya berdasarkan dalil yang sampai kepada mereka, tidaklah termasuk dari hal ini. Karena, ya, memang dari dasarnya mereka memiliki masing-masing memiliki dalil. Yang ini berpendapat bahwasanya ini termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya berpendapat bahwasanya ini bukan termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa nama yang mana sebagian ulama mengatakan ini bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala meskipun terkenal, ya. Ya, dikenal di kalangan manusia bahwasanya itu adalah termasuk nama Allah Subhanahu wa taala, akan tapi para ulama muhaqqiqin, para ulama yang mentahqiq melihat pada hadis-hadis, melihat pada dalil-dalil mengatakan ini bukan termasuk. Maka tidak bisa kita katakan ulama tersebut, ya, melakukan ilhad dalam asma Allah. Tidak demikian. Karena ia berkata dalam hal tersebut berdasarkan dalil, ya, berdasarkan dalil yang sampai kepadanya. Ini tidak termasuk dalam perbuatan ilhad dalam asma Allah taala, ya. Jikalau dalam hal-hal yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama dan ia memiliki dalil atasnya. Wa qala Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayatnya yang lain, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, milik Allah lah, Allahu la ilaha illallah, la ilaha illahu, Allah adalah zat yang tidak ada ilah yang pantas disembah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali ia, lahul asmaul husna, miliknya lah nama yang berada di puncak kebaikan. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firman juga, lahul asmaul husna, miliknya lah nama-nama yang berada di puncak kebaikan. Wa Nabi SAW yaqul, Nabi SAW bersabda, ya, mengajarkan sebuah doa, as'aluka bikulli ismin huwalak, aku meminta kepadamu dengan setiap nama, ya, dengan setiap nama yang engkau miliki, samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dengannya dirimu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan seorang dari kalangan makhlukmu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu, ya, ada dalam kitabmu, aw istatsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, ataupun, ya, apa-apa yang engkau sembunyikan pada ilmu ghaib yang hanya engkau yang mengetahuinya, ya. Fa asmaullahi katsirah, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang banyak, minha ma anzalahu fi kitabih, di antaranya apa-apa yang Allah turunkan dalam kitabnya. Wa hadza katsir fil Qur'an, ya, ini banyak dalam Al-Qur'an seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Rauf, At-Tawwab, Al-Ghaffar, dan nama-nama yang lainnya ada dalam Al-Qur'an, ya. Nama-nama yang lainnya berada dalam Al-Qur'an. Di beberapa ayat digabungkan nama-nama tersebut sebagaimana yang akan disebutkan. Wa fi akhir surat Al-Hasyr, dan dalam akhir surat Al-Hasyr, ya, di akhir surat Al-Hasyr Allah menyebutkan sebuah ayat yang banyak berisi nama-namanya, ya, ayat-ayat yang banyak berisi nama-namanya. Allah Ta'ala berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya dalam akhir surat Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illahu, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada yang pantas diibadahi selain Ia, tidak ada yang pantas diibadahi selain Ia. Alimul ghaibi wasyahadah, alimul ghaibi wasyahadah, ya, ialah yang mengetahui hal-hal yang gaib maupun, ya, mengetahui hal-hal yang gaib maupun yang nampak. Huwarrahmanur rahim, dan dialah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wallahu alladzi la ilaha illahu, dan dialah Allah yang tidak ada yang pantas diibadahi kecuali Ia. Al-Malik, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ia adalah Allah yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha memberikan kesejahteraan, yang memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, ya, yang Maha Assalamul Mu'min, yang Maha memberikan kesejahteraan, ya, yang melihara keselamatan. Al-Muhaiminul Azizul Jabbar, ya, Al-Muhaimin, yang Maha Perkasa. Al-Aziz, yang Maha Kuasa. Al-Jabbarul Mutakabbir, ya, yang memiliki segala, ya, Al-Jabbar, Al-Jabbarul Mutakabbir. Afwan, saya ulangi. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malik, ya, al-malik adalah yang maharaja. Al-Quddus, yang maha suci, ya. Assalam, pemberi kesejahteraan, ya. Al-Mu'min, yang menjaga keamanan, yang maha menjaga keamanan. Al-Muhaimin, yang memelihara keselamatan, ya. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha kuasa, ya. Al-Mutakabbir, yang maha, yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yushikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna, dan dialah Allah al-khaliq, ya, yang maha pencipta. Al-bari', yang maha mengadakan, ya, yang maha mengadakan. Sebutkan al-bari' artinya yang menciptakan dari suatu hal yang tidak ada sebelumnya. Al-musawwir, yang membentuk rupa. Lahul asma'ul husna, milik Allah lah nama-nama yang berada di puncak kebaikan. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan lanjut, fayajibul iman bi asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Maka wajib beriman kepada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadithus sahih, Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadis yang sahih, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman, man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya maka ia masuk syurga. Ya, perhatikan tentang hadis ini, para ulama telah memberikan penjelasan, ya, bahwasanya angka 99 di sini bukanlah pembatasan. Bukanlah pembatasan artinya Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki 99 nama. Tidak demikian. Akan tapi 99 nama ini terkait dengan kalimat yang berikutnya, siapa yang menghitungnya? Ya, siapa yang menghitungnya maka ia masuk surga. Artinya nama Allah Subhanahu wa taala lebih dari 99. lebih dari 99. Di antara dalil yang menunjukkan atas bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala lebih dari 99 ya, adalah apa yang telah kita sebutkan sebelumnya dari hadis ya, doa Nabi sallallahu di mana dalam terdapat ya, awistaktsarta bi fi ilmil ghaib indak, atau nama-nama yang engkau simpat ya dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Artinya ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh manusia. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh manusia. Kalau tidak diketahui oleh manusia, bagaimana manusia bisa menghitungnya? Bagaimana manusia bisa menghitungnya? Maka jumlah 99 di sini bukanlah pembatasan. Ya, bukanlah pembatasan bagi nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak bisa kita katakan Allah hanya memiliki 99. Tidak demikian. Ya, akan tetapi ya, ini berkaitan dengan kalimat yang berikutnya. Ada nama Allah Subhanahu wa taala lebih, di antaranya ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui oleh manusia. Wal adillah ala asma'illah subhanahu katsira, faman lam yu'min bi asma'illah fa innahu la yu'min billahi subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil tentang nama Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Maka barang siapa yang tidak beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara umum, maka ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah akhir dari pembahasan tentang ya masalah ke 39. Allah taala ala alam, insyaallah saya cukupkan dulu sampai sini ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.